Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bisa bertemu kita sama-sama di program ini Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Lunar, ini adalah rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Dan seperti biasa di Tafsir Al-Misbah tentunya sudah ada Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan tentu saya ingin mengucapkan juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini, terima kasih kehadirannya. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Zahratul Jannah dan juga Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah Surah Ar-Ra'd ayat 6. Kita akan mulai dari ayat 6. Ini menceritakan tentang kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa ditentukan oleh mereka sendiri. Bisa kita mulai Pak Quraisy? Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ayat 6 ini, surah kita sudah berbicara banyak tentang bukti-bukti wujud Allah Subhanahu wa taala. Di langit, di bumi, di tanah. Sekian banyak hal yang kita sudah uraikan dalam episode yang lalu. Kendati demikian, ada orang-orang yang tidak percaya wujud Allah, tidak percaya ada hari kebangkitan. Sikap mereka itu menurut ayat kita di sini sangat mengherankan. Mengherankan dari dua sisi. Sisi yang pertama, Tuhan yang begitu kuasa menciptakan alam, menciptakan segala sesuatu ini, masa dianggap tidak bisa menciptakan lagi manusia yang sudah mati itu. Padahal manusia sebelum hidupnya tidak ada. Setelah kematiannya, dia sudah pernah ada. Lebih mudah menciptakan sesuatu, mengulangi penciptaan daripada menciptakan sesuatu yang baru. Mereka bahkan berkata begini, kalau memang Nabi Muhammad itu benar Tuhan, jatuhkan saja siksa buat kami. Nah, ini yang dimaksud di sini, wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qablal hasanah. Mereka minta agar dipercepat siksa, padahal mestinya kan mintanya itu dipercepat kebaikan. Mestinya kan mereka itu berkata, misalnya, kalau memang Nabi Muhammad ini benar, ya Allah berikan kami kemampuan untuk mengikuti beliau, jangan menjatuhkan siksa pada kami. Mereka berkata, kalau memang ini benar, coba datangkan siksa itu sekarang. Ini yang dimaksud, mereka itu meminta agar dipercepat keburukan, dalam hal ini buat mereka siksa, sebelum mereka meminta untuk didatangkan kebajikan, nikmat dan sebagainya. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Sebenarnya kalau mereka sadar mau mempelajari sejarah, mereka akan ketahui bahwa generasi-generasi yang lalu itu sudah pernah dijatuhi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang rasul-rasulnya. Kendati demikian, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi 'ala dhulmihim. Kendati demikian, Allah sebenarnya tetap saja pemilik ampunan untuk semua manusia, kendati mereka itu menganiaya diri mereka. Jadi, apa yang ingin dikatakan di sini? Allah Subhanahu wa taala itu sifat dasarnya antara lain memberi maaf orang. Dia bisa memberi maaf tanpa kita minta maaf. Tetapi kalau ada sanksi siksa yang jatuh, itu bukan karena Allah berbuat zalim, tetapi itu adalah buah dari perbuatan setiap orang. Saya kira itu. Ya, baik, ini menarik sekali dan tentunya akan lebih lanjut kita ketahui kira-kira bagaimana permintaan maaf yang perlu kita lakukan agar kita bisa dimaafkan oleh Allah. Tapi bagaimana perbuatan-perbuatan kita yang ternyata justru menyusahkan diri kita sendiri. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tetap bersama kami di Metro TV, di Tafsir Al-Misbah tentunya, karena saya akan segera kembali. Anda masih terus menyaksikan rangkaian program Ramadan di Metro TV Rahmat Semesta Alam. Ini adalah Tafsir Al-Misbah. Dan tadi Pak Quraisy sudah mengatakan bahwa sifat Allah adalah pemaaf. Tanpa manusia meminta maaf pun Allah akan memaafkan. Tapi ada beberapa manusia yang mendapatkan hukuman karena ulahnya sendiri. Bisa kita lanjutkan, Pak? Baik, baik, kita lanjutkan. Jadi seperti yang dikatakan, Allah itu maaf, maaf. Terlalu banyak yang dimaafkan pada kita. Berbuat baik saja itu bisa menjadi sebab dimaafkan dosa. Jadi Allah maha baik. Tetapi kalau sudah keterlampauan dosa itu, Allah menjatuhkan sanksi, itu buah dari perbuatan masing-masing. Itu yang ingin dikatakan di sini. Karena itu, karena buahnya, yaitu sistem yang ditetapkan Allah, sehingga Allah pun menjatuhkan sanksi. Orang-orang kafir itu berkata, kan sebaiknya diturunkan kepada Muhammad ini yang mengaku Nabi, diberikan kepadanya bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka maksud mukjizat, yang mereka maksud mukjizat yang bersifat indrawi. Saya akan katakan begini, itu Nabi Musa buktinya tongkatnya jadi ular, ya, oke. Nabi Isa buktinya antara lain mengembalikan penglihatan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Mereka juga minta, apa buktinya kamu ini Nabi? Wahai Muhammad, berikan kami bukti. Sebenarnya sebelum itu Nabi juga sudah ada memberikan hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang pertama digarisbawahi di sini bahwa yang memberi bukti itu adalah Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Itu satu. Dan Tuhan dalam ayat-ayat lain dikatakan, itu generasi terdahulu diberi bukti-bukti yang bersifat indrawi, itu mereka tetap tidak percaya. Dikatakan ini sihir, kalau kita sekarang ini kita dihipnotis dan lain-lain sebagainya. Sehingga bukti yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu adalah bukti yang bersifat akliyah, yang bersifat ilmiah. Sehingga orang tidak bisa bantah. Nah, di sisi lain kita lihat, kalau bukti yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bersifat indrawi, tongkatkah apakah, bukti itu hanya berlaku pada orang yang lihat pada masa hidup Nabi. Iya, masih ada tongkatnya Nabi Musa? Tidak ada lagi, kita tidak bisa lihat. Karena ajaran Nabi Musa itu terbatas waktunya. Kalau ajaran yang dibawa Nabi Muhammad tidak terbatas waktunya, sehingga perlu bukti yang bisa dilihat orang setiap saat selama mau berpikir. Di sisi lain, di sini dikatakan walikulli qaumin had. Setiap masyarakat itu ada ajaran yang cocok buat dia. Saya beri contoh, setiap orang yang sakit itu ada obat yang cocok buat dia. Ya. Nah, jadi Allah memberi obat yang cocok buat setiap masyarakat. Masyarakat lalu berbeda dengan masyarakat kini. Karena itu masyarakat lalu yang nabi-nabinya terbatas itu obatnya terbatas. Kalau kita, obat kita bersifat global, umum, nanti bisa dirinci. Saya akan beri contoh soal ini. Itu anak-anak perlu dibujuk kalau mau makan. Perlu. Ya, ya, dibujuk ya. Ya. Kalau orang dewasa? Tidak. Tidak. Dia sudah berakal. Itu anak-anak kalau mau minum obat perlu dicampur dengan sirup supaya dia mau minum. Nah, ya. Kalau orang tua? Beda kan? Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat yang ditemui oleh Nabi Muhammad dan seterusnya itu masyarakat yang punya akal, yang punya ilmu. Allah di sini dikatakan walikulli qaumin had. Setiap masyarakat itu ada nabi, ada yang memberi tuntunan. Tuntunannya, bukti kebenarannya disesuaikan dengan keadaan masyarakat itu. Baru ayat ini melanjutkan, Allah ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap betina atau perempuan. Dia tahu apanya. Dulu ulama berkata dia tahu jenis kelaminnya. Iya. kita berkata sekarang bukan cuma itu, dokter juga bisa tahu ya. Dia mengetahui segala sesuatu menyangkut apa yang dalam perut. Ini laki atau perempuan, ini umurnya berapa, ini warna kulitnya apa, ini nasibnya bagaimana, ini nanti kawin dengan siapa, ini dia tahu semuanya. Jangan batasi cuma tahu itu. Sekarang sudah, dulu begitu, tapi perkembangan ilmu, ayat kita ini tidak berkata mengetahui jenis kelamin. Dia mengetahui apa yang dikandung oleh setiap betina atau setiap wanita yang mengandung. Bahkan bukan hanya itu, wa ma taghidul arham, dia juga mengetahui apa yang berkurang yang berada di dalam rahim. Ada cairan, ada kan? Bisa keluar, bisa keluar. Bisa juga dia berkurang karena darah menstruasi itu diolah menjadi makanan bayi. Berkurang atau tidak? Dia berkurang. Dan dia mengetahui juga apa yang bertambah. Apa yang bertambah itu? Janin kan dari saat ke saat bertambah. Jadi bukan cuma jenis kelaminnya, setiap menit perubahan yang ada di dalam rahim, Allah mengetahuinya. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Segala sesuatu ada ukurannya. Kalau orang mengandung, cairan di dalam perut ibu, di dalam rahim berkurang, bisa-bisa anaknya lahir cacat. Ya kan? Ya. Tuhan atur semuanya, ada kadarnya, ada ininya. Oke, kita lihat lebih jauh. Dia katakan, Alimul ghaibi wasyahada al-kabirul muta'al. Dia maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Al-kabir, yang maha besar, al-muta'al. Saya ingin terangkan al-muta'al ini. Ada sifat Allah al-ali, yang maha tinggi. Kalau al-muta'al, maha tinggi, lagi mengalahkan orang yang merasa dirinya tinggi. Dia maha tinggi. Tapi muta'al, ada orang merasa dirinya tinggi, Allah muta'al. Fir'aun merasa dirinya Tuhan. Ya. Dikalahkan Tuhan atau tidak? Kalahkan Tuhan, karena dia muta'al. Yang sempurna cuma Allah. Dulu ada kapal Titanic tahun 1915. Itu yang buat berkata, ini tidak bisa tenggelam walaupun Tuhan mau tenggelamkan. Sombong gak ini? Yang di dalam kapal itu orang-orang kaya yang berfoya-foya dan lain-lain sebagainya. Baru beberapa hari diluncurkan, tabrak es, tenggelam. Ada 1500 orang yang mati. Allah muta'al. Sombong. Kita dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita biasa begitu. Ada orang mau bikin pesta perkawinan, pokoknya mau sempurna, segalanya mau bagus. Ada enggak kekurangannya? Ada kekurangannya. Jangan pernah merasa angkuh. Karena kalau Anda merasa sempurna, Allah menunjukkan bahwa Anda tidak sempurna. Yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un minkum man asarra al-qaula wa man jahara bihi. Sama saja di antara kamu yang berbisik dalam ucapannya, atau yang terang-terangan, yang sembunyi di waktu malam, atau jalan di siang hari bolong. Buat Tuhan sama saja. Semua dia tahu. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada bagi setiap manusia malaikat-malaikat yang mengikuti dia langkah demi langkah, agar supaya ketetapan Allah menyangkut yang bersangkutan terlaksana. Saya akan beri contoh lagi ini. Saya akan beri contoh begini. Ada pesawat terbang jatuh, mestinya semua penumpangnya mati. Ada anak kecil tidak mati. Siapa yang ngatur itu? Allah. Karena Allah punya dalam dua tanda petik rencana buat anak ini. Ada malaikat yang bantu dia. Kita ada malaikat di kiri kanan kita, mengikuti kita terus. Dia catat, dia ini segala ini. Ada, Tuhan mengatur itu semuanya. Itu baru dikatakan sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang dalam diri mereka. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar menemani Anda di Tafsir Al-Misbah. Dan mungkin Anda punya pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Quraish tapi tidak sempat hadir ke studio. Mudah-mudahan pertanyaan ibu-ibu di sini bisa mewakili pertanyaan Anda, dan juga pertanyaan sudah kami rekam pada sebuah tayangan. Tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi ke beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Quraish. Baik. Kita tadi berakhir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Al-Quran itu menyebutkan bahwa ada yang dinamai hukum-hukum kemasyarakatan, ada juga yang dinamai hukum-hukum alam. Hukum alam misalnya, air selalu mencari tempat yang rendah dimanapun. Ya, kalau mau membuat es ada caranya, bekukan. Itu hukum alam. Ada hukum kemasyarakatan. Al-Quran berbicara ada hukum kemasyarakatan. Salah satu hukum kemasyarakatan itu berlaku di mana saja, kapan saja, oleh masyarakat apa saja. Yaitu apa? Tuhan tidak mengubah sisi luar dari suatu masyarakat sampai masyarakat itu mengubah sisi dalamnya. Jadi yang mengubah ada dua. Allah mengubah, masyarakat harus mengubah. Allah kalau mengubah, mengubah yang di luar, masyarakat ya kalau mengubah, mengubah yang di dalam. Kalau yang di dalam tidak berubah, yang di luar tidak berubah. Kita ada reformasi, terlepas setuju atau tidak reformasi. Kalau mau mengubah dari keadaan yang dulu, Allah mau berubahnya asal Anda ubah dulu apa yang di dalam hati Anda. Nah, apa yang ada di dalam diri manusia itu? Ilmu. Kalau tidak tambah ilmunya gak berubah. Kehendak, mau atau tidak. Nilai-nilai. Ada kita sekarang misalnya orang berkata, oh dulu itu korupsi, kita mau ubah nih. Kalau masih ada korupsi gak bisa. Kita tahu dulu itu korupsi, kita sudah tidak mau korupsi. Tapi Anda punya pengetahuan atau tidak? Tidak berubah. Dan kalau menurut ayat ini, kalau cuma 1-2 orang yang berubah gak bisa. Harus mayoritas masyarakat itu yang ingin berubah, baru Allah ubah. Jadi dulu zaman Nabi, masyarakat Nabi itu bobrok, diubah. Apanya diubah? Nilai-nilai, pandangan-pandangan hidup yang mereka meresap di hati mereka, di pikiran mereka diubah. Percaya Tuhan, percaya dari kemudian, percaya ini, diubah kan nilai-nilainya. Apalagi kamu harus punya tekad, harus berjuang. Kalau punya ilmu, punya nilai tapi tidak mau berjuang, gak bisa berubah. Dan ini berlaku di mana saja. Di Indonesia pun berlaku, dulu pun berlaku, sekarang pun berlaku. Dulu zamannya Bung Karno, ini ayat sering beliau ucapkan. Hanya orang tidak mengerti maksudnya. Beliau berkata, sungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu bangsa sampai bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Betul, tetapi Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kalau tadinya miskin, terjajah, ya, untuk menjadi merdeka dan kaya sebelum manusia itu mengubah apa yang dalam hatinya. Saya mau merdeka, saya mau berjaya. Harus diubah itu, ada tekad. Kalau setengah-setengah tekadnya tidak akan. Itu yang dimaksud oleh ayat kita ini. Terima kasih Pak Quraish. Dan menarik kalau kita bahas juga mengenai perubahan ini lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda melihat sebuah tayangan dari seseorang yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Ini dia. Assalamualaikum. Nama saya Fringka. Saya mahasiswa Fakultas Public Relations Universitas Mercu Buana. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya mau tanya, saya mempunyai teman yang saat ini sekarang sudah berhasil di bidang pekerjaannya. Namun setelah keberhasilannya, dia kini sekarang menjadi orang yang sombong. Nah, bagaimana cara memberitahunya agar tidak lupa bahwa semua yang dia dapatkan itu karena Allah. Jadi saya minta pendapatnya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Dulu Qarun seperti itu. Kita kan ada harta Qarun, ya. Qarun itu hartanya banyak sekali, kekuasaannya luar biasa. Tapi dia merasa bahwa apa yang diperolehnya itu karena usahanya sendiri. Ini saya peroleh karena ilmu saya, ini karena usaha saya. Allah jatuhkan sanksi padanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Dia dan hartanya yang banyak itu ditelan bumi. Itu sebabnya orang katakan harta Qarun. Qarun itu seorang dari sukunya Nabi Musa. Sombong, banyak hartanya. Jadi, nah, jika demikian ada dua hal. Yang pertama, setiap orang harus menyadari bahwa keberhasilannya bukan disebabkan oleh dia sendiri, tapi ada peranan Allah. Bahkan boleh jadi ada peranan orang lain. Itu orang kaya yang kaya. Dia bisa kaya kalau misalnya dia pedagang. Dia bisa kaya kalau tidak ada orang yang beli dagangannya. Tidak. Tidak. Itu petani bisa berhasil kalau tidak ada tanah yang dia garap. Jangan menganggap dia, jangan angkuh. Al-Quran mengingatkan bahwa kakimu tidak dapat menembus tanah, kepalamu tidak dapat mencapai gunung. Kenapa mau angkuh? Sedalam sedetik Allah bisa ambil. Nah, saya kira orang-orang yang semacam ini diingatkan tentang hal tersebut. Saya kira itu. Baik, kita break dulu sebentar. Tapi setelah ini ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana. Mungkin akan menjawab juga pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung hadir datang ke studio. Kami akan segera kembali. Menikmati terus rahmat semesta alam dalam program Ramadan di Metro TV. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan saya langsung berikan kesempatan untuk ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Zaratul Jannah dan Nurul Hidayah untuk bertanya. Saya persilakan penanya yang pertama. Ya, ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna dari Majelis Ta'lim Zaratul Jannah Pesona Kayangan Depok. Pak Ustadz, saya mau bertanya, adakah tanda-tanda seseorang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita tidak bisa memastikan, Bu, ya. Tetapi boleh jadi ada indikator-indikatornya. Kita bisa berkata begini, kalau ternyata dia tidak lagi melakukan dosa itu, artinya dia sudah tobat. Karena itu salah satu dari syarat tobat, meninggalkan dosa. Yang kedua, boleh jadi kita bisa berkata tanda-tandanya bahwa dia semakin dekat kepada Tuhan. Tadinya dia salatnya bolong-bolong, ya toh, ini semakin dekat pada Tuhan. Itu mungkin tanda-tanda yang kita bisa ini. Tapi kita ingin melangkah lebih jauh lagi. Al-Quran, Nabi menganjurkan kepada setiap yang berdosa untuk terus-menerus memohon ampun. Jadi jangan pernah yakin bahwa saya sudah diampuni. Kenapa begitu? Saya beri contoh. Seorang anak yang mau ujian, kalau dia sudah yakin bahwa oh, ini semua saya sudah bisa, dia masih mau belajar atau tidak? Tidak. Tidak kan? Jadi jangan pernah yakin. Anda boleh optimis, tetapi optimisme itu tidak menghalangi Anda untuk terus mengingat dan bermohon. Dan dalam konteks ini Allah menjanjikan, orang yang berdosa lalu bertobat, dosanya diampuni. Kalau dia tobat lagi, tobatnya kali ini menjadi ganjaran kebaikan buat dia. Nah, begitu seterusnya. Jadi sudah berdosa, minta ampun. Ya, saya sudah ampuni kamu. Ya Allah, ampuni saya. Oh, kalau begitu tambah ganjaran ini. Ya Allah, ampuni, tambah lagi. Sehingga satu dosa yang dilakukan seseorang, apabila berulang-ulang dia memohon ampun, maka berulang-ulang pula penambahan ganjarannya, karena dosanya yang lalu sudah terhapus. Nah, jadi jangan pernah yakin, oh sudah ini. Terus minta ampun, terus minta ampun. Ya kan? Oke. Karena meminta ampun juga menambah pahala. Iya, ya, Pak Kores. Minta ampun menambah pahala. Iya. Baik, terima kasih. Semoga cukup jelas, Ibu. Penanya berikutnya saya langsung berikan, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, saya Ibu Siti Ramla dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Warakas Tanjung Priok. Yang saya ingin tanyakan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Nah, kenyataan adalah kalau ada yang melahirkan, ada yang cacat. Ah, ini bagaimana, Pak? Apakah ini yang dimaksud dengan kesempurnaan atau bagaimana? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita mau tanya dulu ibu-ibu nih. Ada tidak peranan ibu dalam kesempurnaan kelahiran anaknya? Hmm. Ada? Ada. Harus apa itu, Bu, kalau lagi hamil apa misalnya? Ada banyak ya. Makanannya yang teratur, yang bergizi, atau boleh jadi ada olahraganya, ada ininya. Jangan lompat-lompat sampai ini, kan macam-macam itu. Nah, jadi berarti ada peranan dari ibu dalam kesempurnaan. Nah, ada peranan bapak atau tidak? Ada. Kalau bapaknya suka minum, itu anaknya bisa-bisa lahir cacat. Iya kan? Nah, itu sebabnya kita kembali ke Quran. Allah ketika menciptakan Adam, Allah berkata khalaqtu biyadi. Saya yang ciptakan dengan kuasa saya. Tetapi ketika berbicara tentang reproduksi manusia sesudah Adam, kita-kita ini, dia katakan khalaqna, kami yang ciptakan, bukan aku. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kenapa waktu Adam dia katakan aku, waktu kita dia katakan kami? Karena ada keterlibatan orang tua atau keturunannya dalam penciptaan anak. Anak, kalau Allah sendiri sempurna, tapi kita kan terlibat. Bisa jadi cacat itu akibat kesalahan bapak atau kesalahan ibu. Saya kira itu sebabnya ya. Jadi kita tidak mau itu sebabnya ulama-ulama berkata, kalau dalam Al-Quran ada kata kami yang menunjuk Tuhan, maka itu ada keterlibatan selain dari Tuhan. Kita baca misalnya soal rezeki, Allah berfirman nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberi kamu rezeki. Ada keterlibatan kita enggak? Kita perlu cari dong. Mau nunggu begitu? Tidak. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya? Ada tidak keterlibatan manusia dalam harapan hidup? Ya, bagaimana caranya supaya panjang umur? Sehat, bagus. Silaturahim. Ya kan Nabi berkata begitu. Silaturahim. Jangan stres. Jadi ada keterlibatan yang cacat itu karena itu. Makanannya tidak bagus, tidak pokoknya apalah yang ibu lebih tahu dari saya. Biasanya bapak itu tidak banyak tahu soal itu, ya kan? Ya, oke. Okay. Jadi ada keterlibatan manusia. Ada keterlibatan manusia yang menjadikan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Kores, cukup jelas ibu ya. Kita break dulu sebentar, tapi masih ada satu segmen lagi kita untuk bersama-sama di program ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Di segmen terakhir Tafsir Al-Misbah, saya kembali memberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini yang ingin langsung bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Saya persilakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni dari Majelis Taklim Zahratul Jannah Pesona Kayangan Depok. Saya ingin bertanya, apakah pengetahuan yang gaib itu hanya milik Allah? Bagaimana pandangan Bapak terhadap orang-orang yang terkadang memberikan berita-berita yang gaib? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam, terima kasih. Pada dasarnya yang mengetahui gaib hanya Allah. Pada dasarnya itu. Tetapi bisa jadi Allah menyampaikan sebagian gaib itu kepada Rasulnya. La ya'zubu an ghaibi ahadan illa man irtada mir rasulin. Jadi Rasul menyampaikan gaib, tetapi bukan dari diri Rasul, karena informasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ya. Bisa jadi juga ada orang melalui mimpi, ya toh. Tetapi biasanya mimpi yang diperoleh dari informasi Allah itu tidak jelas, sehingga kita baru tahu bahwa dia itu benar setelah terjadi. Jadi dia tidak bisa menyampaikan sebelum itu. Yang ketiga begini, ada kemungkinan lain. Itu dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, jin bisa mondar-mandir ke langit. Dia dengar percakapan di langit. Anna kunna naq'udu lis-sam'i. Tapi dia katakan, faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Siapa yang berusaha menembus ke angkasa di atas mendengarkan pembicaraan malaikat, dia akan disembur dengan semburan api. Tapi masih ada jin yang berusaha naik. Jadi dia dengar sepotong-sepotong. Sampai dia pada dukun-dukun, dia beritahu apa yang dia dengar sepotong-sepotong, lalu dia tambah-tambah. Dukun, oh ini akan boleh jadi ada yang benar, yang kebetulan dia ini, tapi banyak-banyak yang salah. Itu sebabnya dikatakan itu peramal-peramal itu bohong. Walaupun kebetulan dia terkadang benar, kebetulan benar, tapi pada prinsipnya tidak ada yang mengetahui gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, ya. Jadi tidak usah percaya peramal ya. Tapi ada ramalan, kita tambah, ada ramalan berdasar ilmu. Misalnya ramalan cuaca. Ya kan? Tetapi kan tidak selalu benar juga ya. Tapi itu ada ilmunya. Ada juga orang-orang yang memang mempelajari apa yang dinamai itu, mempelajari masa depan. Iya. Nah, itu ada ilmunya, bukan itu yang dimaksud dengan gaib, ya kan? Oke. Okay. Ya, menyambung dari pertanyaan Ibu, karena kita masih punya waktu, Pak Quraish, saya ingin bertanya soal ramalan di sini. Jadi bagaimana hukumnya terhadap manusia yang percaya atau mencari ramalan ke orang atau ke macam-macam? Kadang-kadang Pak Quraish, apakah ini boleh dan batasannya di mana? Itu kita lihat, wajar enggak orang itu menyampaikan ramalan? Wajar. Nah, sekarang Anda pergi bertanya kepada pakar cuaca. Bagaimana ramalan Anda tentang cuaca? Ya. Boleh aja. Ya. Ya. Bagaimana ramalan Anda tentang hasil pertandingan A dan B? Nah, ada ilmunya enggak itu? Enggak ada. Kayak bisa ada orang yang punya ilmunya, dia ini si klubnya kuat, ada pemainnya, oh, ini saya meramal ini, ya kan ada perkirakan. Ramal, ya dia itu semua perkiraan. Nah, iya. Tapi kalau Anda pergi ke dukun, ya toh meramal, bagaimana nasib saya besok? Ada nggak ilmunya? Tidak terlarang, ya kan? Jadi kita harus lihat kepada siapa Anda lihat kepada siapa Anda minta informasi, apakah dia wajar atau tidak, dan apakah informasi yang Anda minta itu dalam kapasitas dia untuk menjawab atau tidak. Ada sekarang orang yang berkata, kapan kiamat? Tahu enggak? Ramal dong. Enggak bisa. Ya, baik, terima kasih Pak Quraish untuk jawabannya. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Baik, kita ya. Yang pertama, setiap nabi ada bukti kebenarannya yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang dihadapinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kebenarannya yang pokok adalah Al-Qur'an yang bisa difikirkan dan bisa terjangkau oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mau belajar. Jadi bukan mukjizat yang bersifat indrawi. Mengapa demikian? Karena ajaran Nabi Muhammad berlaku umum sepanjang masa, sehingga Al-Qur'an hadir sepanjang masa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui janin apa yang ada dalam perut, bukan saja jenis kelaminnya tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sebagian yang diketahuinya itu dapat diketahui oleh manusia, sebagian diketahuinya Allah tahu jenisnya, manusia juga ada yang bisa tahu jenisnya sekarang. Tetapi dalam kadar pengetahuan dan rincian yang sangat berbeda. Karena itu jangan berkata bahwa ayat 8 di atas menginformasikan bahwa hanya Allah yang mengetahui jenis kelamin anak. Bukan itu. Dulu ditafsirkan ulama seperti itu. Selanjutnya, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk memelihara manusia agar dalam dua tanda petik rencana Allah bagi yang bersangkutan terlaksana sesuai kehendaknya. Bisa jadi, oh ini biar dia hidup, ini ada tugas, nanti saya akan tugaskan sama dia. Yang lain ini udah selesai. Oke. Ada juga malaikat-malaikat yang berfungsi mencatat segala macam aktivitas manusia agar kelak di hari kemudian menjadi bukti atas apa yang dilakukannya. Jadi itu malaikat yang mencatat. Kita kan dituntut, apa buktinya? Oke, ini ada bukti, jangan asal nuntut tanpa bukti. Nah, jadi nanti di hari kemudian Allah berfirman, oke deh, kamu masing-masing baca deh kok punya kitab amalan, ya kan? Jadi menjadi bukti. Perubahan dari negatif ke positif atau sebaliknya, dari positif ke negatif, tidak terjadi kecuali didahului oleh perubahan sisi dalam manusia, yakni nilai-nilai yang dianutnya, pengetahuan, tekad, dan langkah-langkahnya. Jika telah terpenuhi perubahan itu, Allah turun tangan mewujudkan perubahan. Oke. Masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilainya, maka sekedar perubahan sistem, apalagi penguasa, tidak akan mengalami perubahan. Sudah beda rajanya, sudah beda presidennya, tapi masyarakatnya tidak berubah, tidak terjadi perubahan. Sebaliknya, kepala negaranya, penguasanya tidak berubah, tapi masyarakatnya berubah, bisa terjadi perubahan. Semakin luhur dan tinggi nilai yang dianut, semakin luhur dan tinggi pula yang dapat dicapai. Itu hukum kemasyarakatan yang dikemukakan oleh Al-Quran. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Quraish. Jadi kalau ingin berubah sebuah masyarakat, masyarakatnya harus ingin berubah, bukan hanya pimpinannya saja. Alhamdulillah sudah kita saksikan sama-sama program ini di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Pak Quraish. Ibu-ibu juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.